Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta zuhulkin azim. Fashwa lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadruh musillati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat yang sangat saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, pada kesempatan ini mengenai uraian tasyakur serta sanjungan salawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Marilah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dari pengajian ke pengajian. Berarti semakin kaya ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan, mungkin semakin pandai. Tapi ya itu tadi, kekayaan kepandaiannya masih di otak, isono di pikiran, masih berbahaya karena hanya mengetahui. Orang yang hanya tahu itu masih berbahaya kalau tidak diterapkan. Ya, termasuk kita, saya sendiri. Maka tegas Allah mengatakan, kaburu maqtan indallahi antakulu ma la taf'alu. Jadi kita tambah ngaji, tambah pengetahuan, ini dikecam oleh Allah kalau hanya sekedar saya mampir no, di otak, di pikiran. Durung iso dadi trap-trapan. Kaburu maqtan indallah. Jadi benduni Gusti Allah, laknatnya Allah yang paling besar itu diberikan kepada orang yang hanya pandai berbicara, pandai ngumpul no ilmu, terus mung dadi omong-omongan tok, mung dadi pamer-pameran tok, dan dia tidak mampu menerapkan ilmunya. Ini adalah kecaman. Berarti ilmu itu hanya masih nyantol ana ing bungkus, ana di jasad niki. Nyantol ana pikiran, roh belum bisa merasakan ilmunya. Dadi sing dibendu niku ya roh kula njenengan iki sing besok. Lah karena roh sing dibendu ora ketok. Besok wis copot teko jasad. Lap baru kaget itu baru roh. Kalau kita ini menerima laknatnya Allah yang besar, kaburu maqtan indallahi antakulu malatafalu. Ini bahaya. Oleh karena itulah hadirin wal hadirat, ini mujahadah kok ditekankan. Opo ose kok titik-titik mujahadah. Karena ya itu tadi, supaya pengetahuan ilmu yang telah kita dapatkan itu iso mlebu nang roh. Rohani kita ini lho. Kulo jenengan ora roh to. Dianggap urip iki ya sing ngene iki. Kita puas dengan mujahadah, puas dengan sholat kita. Lek wis jamaah lima waktu puas. Iso dakwah ngeten iki puas. Lupa kalau roh kita ini dilibatkan apa ora. Nah iki lho sing penting nih. Di sini. Lah tondo-tondo ini roh ini lek wis dilibatkan dalam suatu perjuangan. Roh niku wis ngincipi ilmu sing kula jenengan trimo melalui panca indera. Niku tondo-tondo ini roh lek nrimo niku madhep ana ngersanipun Allah, ora butuh pengaruh, ya tidak butuh keramat. Butuhne roh niku mek siji. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Butuhne niku musyahadah. Syuhud ana ngersane Gusti Allah. Lah kula jenengan tondo-tondo sing kaya ngoten niku wis kaya ngono napa mboten roh? Apa malah mujadah tekun bangga? Berarti gak nyentuh ke rohani kita. Salate bagus bangga. Haji sekali, dua kali, tiga kali, oh rumangsa. Ini berarti roh kita masih belum tersentuh. Golek alat. Fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Golek guru. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Yaitu guru yang ahli rohani. Bila kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Mulanya kalau jenengan diperintah ya sayyidi ya Rasulullah dibaca setengah jam tiap hari. Karena kita ini akan kesana. Sing ahli zikir ku sapa? Ya jelas Rasulullah. Lah setelah Rasulullah al ulama warasatul anbiya. Ulama sing marisi ilmune nabi. Golek ana ya lahir batin ya ulama ahlul fikri sekaligus ahlul kasfi. Jadi ulama nenten loro, ahlul fikri ini bungsu bungkus ahli fikir dan ahlul kasfi yaiku alim di bidang rohani. Ini ada pembahasan khusus. Ini hadirin yang saya muliakan. Jangan ditunda-tunda. Amal apapun, ibadah jangan ditunda-tunda. Kalau memang bangun tidur, ya cepat sholat. Lakukan zikir, mujadah, lakukan. Kalau mampu, tangi turu langsung mujadah lembaran. Jangan ditunda. Kalau kamu tunda, jangan-jangan kamu nanti mati belum bermujadah. Belum merangi hawa nafsu ini. Wis kadung bangga tapi entek. Mulane orang yang ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhama ubainahum. Jadi satu sama lain itu lek wong nderek Rasulullah itu saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Keras menghadapi kekufuran. Dengan orang kufur, maksudnya keras di sini itu rohaninya menentang, tidak ada kompromi. Kalau lilah ya lilah, kalau bila ya bila, kalau kesadaran ya sadar, tidak ada nafsu. Ruhama ubainahu, jadi ruhama menyayangi sesama manusia. Itu orang ikuti Rasulullah. Rohani kasih sayang itu bungsu rohani. Ini dengan sesama Islam kudu saling mengasihi. Tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menyalahkan. Niki. Terus apa tanda? Sujud bareng, rukuk bareng. Fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi wong lek wis teman-teman derek Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah, teman-teman dijadikan ya guru rohani niki. fi wujuhihim min asaris sujud. Selain saling kasih menyayangi dengan sesamanya, itu di dalam wajahnya itu ada tanda-tanda sujud. Sujud. Ini tanda di dalam wajahnya. Fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi ada tanda sujud. Nah, kalau sujudnya lahir, ya ada tandanya. Ya mungkin ada sedikit dahinya ini. Karena sering kena tanah, sering kena sajadah. Ini ada tanda-tanda sedikit. Ini tondo bungkus. Tapi walaupun tondo bungkus, kayak apa tetap dipendem itu. Yang penting itu tondo-tondo bungkus, utamanya tondo ini jeru rohan ini. Fi wujuhihim min asari sujud. Di dalamnya itu ada tondo-tondo sujud. Sujud itu artinya merendah. Menaruh kehormatan. Kepala ditaruh di bawah itu mengandung makna dia memiliki sifat kerendahan yang luar biasa. Itu Rasulullah diperintah oleh Allah. Ya Muhammad, sujudnya rohan itu gimana? Wakfid janahaka limanit taba'aka minal muni. Tundukkanlah jiwamu, tundukkanlah sayapmu. Jadi hatinya Rasul itu merendah. Walaupun dengan orang-orang mukmin yang mengikuti Rasul, buwong badwi, buwong tas mlebu Islam, buwong sik durung ngerti hukum tapi wis Islam, Rasul itu selalu menghormat, selalu menunduk. Lho ini tondo yang paling penting, tondo sujude roh ini hadirin. Jadi wajah roh itu nampak lemah lembut, nampak dia itu sujud hormat kepada siapapun, tidak pernah merasa menonjol dengan yang lainnya. Fi wujuhihim min asari sujud. Niki sing utama sing digowo mati. Lelek dahi kula panjang ana tondo sujud ada hitamnya, iku gak digowo mati wis kebungkus. Tapi sing digowo mati fi wujuhihim min asari sujud iku sujude roh, tapi loro-lorone kudu dilampahi. Aja beling sujudi roh doa lah, gak sholat jangan. Mulanya kalau jangan diperintah mujadah itu, tujuannya mujadah yang gini ku. Kalau jangan. Apa sih mujadah itu? Lalu mujadah lahir kalau jangan ke mujadah itu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah setengah jam. Utawa Allahumma ya wahidu ya ahad. Itu lahir. Lah sujudnya roh ini lonjenan gini ku aku. Rendah hati, madepi hati untuk ngersani pun Allah. Aduh tekom pengaruh. Aduh tekom golek keramat. Gak butuh roh, roh. Gak butuh keramat. Yuk gak butuh kemuliaan. Mung siji rohani hanya butuh Allah. Lu ngoten iku menjiwai datang akal pikiran panjenengan. Akhirnya terejah wantakan teko sifat dan sikap kula panjenengan sedaya. Niki lho. Ya monggo kita koreksi keadaan diri kita masing-masing. Jangan-jangan kula njenengan mung bungkus tok nih hadir-hadir. Wis kadung seneng, kadung bangga, mati dadak dipendem nang lemah, roe kosong hadir-hadir. Masyaallah ini karena kita kembali ke alam akhirat nanti iku roe jasad dipendem. Maka dalam dawuh ini melaksanakan kematian ini jangan ditunda-tunda. Kalau bisa bangun tidur langsung cepat sholat wiritan mujadah. Jangan nunggu nanti. Ingat al-waktu kasayfi illam taqtahu qata'aka. Kemarin ya lomba ini. Jadi al-waktu kasayf. Ingat waktu yang diberikan oleh Allah itu seperti pedang. Kalau tidak kau gunakan cepat-cepat, kau tunda-tunda, maaf, akan memotong lehermu. Dituntut karena waktu itu sendiri kamu. Kita, saya. Jadi waktu itu akan menjadi pedang, memenggal roh kita besok di hadapan Allah. Ya Allah, saya waktu. Ini dipakai oleh si Fulan. Mestinya dengan waktu itu dia wiridan, dengan waktu itu fafiru ilallah, dengan waktu dibuat berjuang. Data enak-enak nonton TV dok. Bukan berarti tidak boleh nonton TV, ya boleh nonton TV. Tapi manfaatkan roh untuk lillah bilah, fafiru ilallah, untuk mujadah. Di waktu itu seperti pedang tuh, besok di akhirat nampaknya, bukan di sekarang, bukan di saat ini, hadirin. Jadi al waktu kasaif itu besok di akhirat. Waktu itu besok nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ongkang-ongkang kaki saja ya Allah. Dia waktunya nganggur hanya untuk ini, untuk itu, tidak ada dimanfaatkan untuk lillah billah, lirrasul birrasul. Tidak untuk fafiru ilallah. Lu waktu itu nuntut itu nanti. Enggak usah dituntut wong liya, dituntut waktu saja kita sudah enggak selamat kok biasa itu. Berapa kali nganggur? Lu saya kerja ya Allah. Ya kerjamu itu jadikan ibadah. Lu mulane di elmoni, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan enggak tahu tanyalah. Lu gimana kalau saya kerja supaya betul-betul manfaat? Kerjamu harus fafiru ilallah. Gimana fafir ilallah? Aku kerja hanya melaksanakan perintahnya Allah. Duduk nyambut gawe perkara dunya, tapi nyambut gawe karena Allah, diperintah Allah, niru tuntunane Rasulullah. Kalau gitu lillah billah terus, walaupun kerja dia itu ibadah. Makanya lillah billahnya harus disampaikan ke penjuru jagat ini, jami al-alam itu dulu. Makanya konco-konco pengamal wahyu dia yang sudah diberi, dibekali ilmu lillah billah, jangan dipakai sendiri. Keluarga kita, anak-anak kita, ini harus tahu lillah billah. Kalau tidak tahu lillah billah, sia-sia uripe. Nyambute gak nyambut kerjai gak nyambut gawe, lillah billah gak ono. Berarti dia tidak lillah, tidak billah. Hidupnya adalah di dunia. Lil mal, bil mal, karena dunia dan sebab dunia. Awas. Jadi jangan disia-siakan. Ada waktu. Ya waktu itu mujadah. Ada waktu ya roh itu ditundukkan. Roh. Ingat, selaginya kulon jenang ini butuh pengaruh. Butuh pangkat. Butuh dunyo. Butuh sugi. Berarti roh kita adalah masih buta. Ingat, ojo disalahgunakno. Bahasan ini bahasa dalam. Nanti kalau salah, ya salah paham, ini ono ngaji, gak oleh butuh dunyo, gak oleh pangkat, gak oleh sugi. Ini salah, bukan gitu maksudnya. Roh, roh itu gak butuh pangkat, roh gak butuh pengaruh, roh gak butuh keramat, roh gak butuh dihormati, roh itu butuhnya mung Gusti Allah tok. Al-A'raf 172, dilihat itu. Alastu birabbikum, roh hanya ditanya oleh Allah. Apakah aku ini Tuhanmu? Akhirnya roh menjawab, qulu bala, iya, engkau Tuhanku. Syahidna, aku menyaksikan. Roh itu butuh nimek syuhud. Madep, ono ngersane Gusti Allah. Tapi karena roh dibuntel jasad, hadirin, jasadnya kepingin enak, iya udah nyambut gawe. Ojo nganti kalau jenang urip ono donya miskin, nyambut gawe, dadi wong sugih. Urip ono donya harus terhormat, ya cari kehormatan. Tapi itu mung lahir, hati hanya untuk Allah. Gak usah digolek engko diparingi dhewe kali Gusti Allah. Gitu loh. Aku nyambut gawe cek sugih jangan. Karena Allah nanti sugih lek wayahe diparingi. Tapi tetap mempeng, gak oleh kula jenengan. Sebab ini asumsi, ini pendapat saja ya. Di masyarakat itu lek wis ngamal wahid dia gak gelem nyambut gawe. Lek wis ngamal wahid dia gak gelem wirid liyo. Ngamal wakil dia nyepelek no sholat dan lain-lain. Ya itu pendapat sing tidak benar. Yang kenyataannya tidak begitu, hadirinlah hadirat. Wakil dia itu aliran anyar. Wakil dia itu paham manyar. Bukan. Wakil dia itu hanya sholawat. Duduk aliran. Duduk paham. Namun sholawat seperti halnya sholawat-sholawat yang ada di dunia ini. Podoh sholawati. Mak wahidiyah itu mengajarkan ilmu yang di dalamnya disebut ilmu wahidiyah. Hadirin yang saya muliakan. Mulai karena itu mari kita lanjutkan dengan pengajian tadi. Ojo ditunda-tunda. Walaupun ada di kendaraan, ya langsung di kendaraan itu. Ya mujadah. Kalau ada di pekerjaan iling selain lila-bila, ingat ya wiritane diwaca. Jangan sampai hati kita kosong, dilatih terus, dilatih. Toh sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Ini kelanjutan dari pengajian yang lalu. La tatlub minhu ayuh rijaka min khalatin liyasta malaka fima siwaha falau arodaka lasta malaka min ghairi ikhroj. Ini didawakan oleh Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari dalam kitab ini. La tatlub minhum, ini engkau jangan meminta kepada Allah. Jaluk apa? Yukhrijaka min khalid min khalatin liyasta malaka. Terus nggih, fima siwaha falau arodaka lasta malaka min ghairi ikhraj. Kamu jangan minta kepada Allah. Ojo nganti meksa Gusti Allah supaya dipindah. Kula mboten seneng situasi niki Gusti, panjenengan pindah, ngoten maksud e. Jangan minta kepada Allah supaya dipindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi ojo njaluk marang Gusti Allah, lebih-lebih meksa datang Gusti Allah, wis didekek ke dalam keadaan seperti ini terus minta. Ini padha karo gak rido kali Allah Subhanahu wa taala. Wong kula jenengan ibarat wayang niku. Wayang niku mung sekedar nglakoni perintahe dalang kok. Kalau kamu saat ini dijadikan menjadi buruh punokawan, jangan minta. Tenangkan dulu kamu di situ. Ridho dhisik karo peparinge Allah. Jangan kamu lari daripada keadaan seperti itu menuju ke keadaan yang lain. Cuma itu yang tentunya yang bukan yang jelek. Lalek yang jelek, ya kudu minta, tapi minta kudu lila. Contoh, kula jenengi kerja. Kerjanya kebetulan ini kerja di bidang yang dilarang oleh syariat. Bukan berarti jangan minta kamu supaya dipindah dari situ ke yang lain. Mboten. Lah itu memang bertentangan dengan syariat, berarti pancen oleh minta. Tapi minta kudu lila. Ya Allah, berilah saya petunjuk ya Allah. Berilah saya ya Allah supaya tidak kerja yang bertentangan dengan syariat. Berilah pekerjaan yang lebih baik oleh. Iku lek pancene kejelekan. Tapi kalau sudah apa? Contohnya jenengan tani. Sudah jadi tani begini, ya sudahlah konono ae, aja minta. Ingin jadi ini jadi itu sudah. Jangan minta pindah dulu. Ridho dhisik. Sebab kula jenengan kadang-kadang minta pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu melonjak karena dasare nafsu. Engko aku pindah rene engko aku iso ibadah luwih mempeng. Lah lek aku wis dadi iki, engko iku rezekiku akeh, engko lek akeh tak gawe berjuang, itu hanya angan-angan. Padahal semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita tidak boleh minta pindah ke dalam satu keadaan ke keadaan lain? Sebab kalau Allah menghendakinya, jadi kalau Allah bisa menghendaki, ya. Allah falau arodaka lasta malaka min ghairi ikhraj. Lek wis Gusti Allah iku menghendaki, tentulah merubah keadaanmu tanpa merubah keadaan yang lama. Dadi dirubah dhewe karo Gusti Allah. Kalau panjenengan iki kepengin sugi, walaupun pekerjaan panjenengan ku padha, nanti akan diberi sendiri. Itu lho maksudnya. Lho panjenengan ku wis pas ana kene. Wis aja angen-angen sing gedhe. Iki ae tekunono, kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan minta pindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Pun pasrah nang Allah, lek kepengin pindah cek dipindah dhewe karo Gusti Allah. Ati kula panjenengan nanti digerakkan kemana. Jangan minta, lek panjenengan minta padha karo ora rido dengan ujian dan pemberian Allah yang ada. Niki bisa dipahami ya. Ini karena ini hubungan dengan keadaan lahir ya. Wong kerja itu umumnya jaluk sugi. Engko aku kerja tani tok engko gak sugi. Sudahlah lakon ngono dhewe. ridho dengan keadaan Allah di pertanian, kalau di pertukangan ya di pertukangan, wis ridho, ojo minta. Sebab Gusti Allah kok lek ngerubah, dirubah dhewe. Sebab ora ana wayang iso ngerubah critane, sing iso ngerubah critane wayang ya dalange dhewe, ini lho maksudnya. Bisa dipahami iki. Tapi kalau saya ingin lebih tinggi mana? Wis meneng ojo njaluk. Lek awang gerak no kalau panjang nanti ingin usaha liyo, yuk wis lakonono. Kalau jenis mung sak dermo ngelampai. Contoh ya, kalau panjang wis pegawai. Ini di bidang dunia. Tahu-tahu panjang duwe kerentek, duwe warit. Awang ngekei tanduran, aku tak usaha iki. Lele wis awang ngekei usaha, ngekei ngerobah. Engkau ono ae dalan, bumurul temu konco. Atau ketemu orang yang bisa membimbing, tahu-tahu akan ke sana. Jangan minta terus ya Allah. Seperti itu, berilah saya rezeki yang besar. Saya di pertanian ini, saya di dalam ini, saya panjang rubah ya Allah. Jangan. Wis menengok ridho, minta jenengan hanya satu. Berilah petunjuk agar hidupku ini barokah, agar rezekiku barokah. Ya Allah, berilah karena Engkau lah yang Maha Memberi. Lu oleh jaluk ya tetap lillah dan billah. Ini maaf hadirin. Jangan memohon kepada Allah supaya keluar dari keadaan di mana yang kita hadapi. Ojo metu jarno. Panjenengan keadaannya diuji bingung karena diuji. Wes meneng ojo putus asa dhisik. Lakonono. Di balik itu mesti ada pemberian. Baik itu di bidang dunia, di bidang ekonomi, ataupun di bidang agama. Lalu bidang dunia yang saya sebut tadi, keadaan itu tadi. Aku ngini kucek iso tambah tekun, sudahlah. Aku tak ngerubah, wes aku gak nyambut gawe, tak kepingin pensiun, supaya nyambut, supaya ibadahku itu optimal. Jangan begitu. Lek wis Gusti Allah ngersakno kula njenengan ibadah, walaupun panjang gak pensiun, ibadah panjenengan niku wau didekek ana di pekerjaan, masih kerja selalu lillah billah, masih kerja senantiasa memanfaatkan waktu, al waktu kasaif, ngerti bahwa waktu harus kita manfaatkan karena itu seperti pedang kalau tidak kita manfaatkan. Ya wis ngene iki lakonono dhisik. Sebab kalau panjang aku wis tak pensiun ae. Jadi kepala sekolah, jadi guru, saya tak pensiun. Enggak pensiun, aku iso melulu berjuang ibadah. Belum tentu hadirin wal hadirat. Karena wong iso ningkat ibadah, kalau panjang iso meningkat di hadapan Allah. Itu karena Allah yang berubah, bukan angen-angen jenengan. Lu kepingin metu, ini ku jenis nafsu. Buareng metu temen, pensiun temen, bayaran mek titik, dadak panjang kenging uji, kulo kenging uji, tambah aduh ana ngersane pun Allah. Karena tidak mengandalkan Allah, tapi mengandalkan kulo panjenengan waktu yang diberikan. Jadi waktu ini kulo dipertuhankan, selain dimanfaatkan, tapi kulo panjenengan gak mampu, gak ditolong kali Gusti Allah. Mari kita mohon petunjuk dulu, Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tuwa bata wa rubini wa laisa liya sayyiti siwaka fa intaruta kuntu syaksun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tuwa bata wa rubini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intarta kuntu syakhsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tuwa bata wa rubini walaisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakhsun halika. Hadirin yang saya muliakan, tadi rahasianya kok gak oleh metu teko pengaruh keadaan yang satu, karena kita belum tahu bahwa di balik itu ono hikmah yang besar. Rahasianya nomor siji itu, Contoh, jenengan diuji situasi ini kaya gini. Jenengan kocok. Dungo nang Allah. Jenengan keluarkan ya Allah, keluarkanlah saya. Tidak usah, pokok ibadah yang mempeng. Engkau oleh Allah ngetok no metu dewe engkau. Tidak usah diminta. Di bidang itu, kulon jangan harus ridho. Apa di keadaanku lakonono. Sebab lek kula panjang ingin keluar berarti tidak ridho dengan ujiannya Allah SWT. Engkau metu-metu dewe. Nah ini karena dungo ini karena sing dikecam itu tidak boleh doa itu karena nuruti nafsu doa ini. Karena nuruti nafsu dianggap Gusti Allah ini kok gak welas sampai aku. Akhirnya metu itu. Jangan. Ya iku lakonono. Diuji apapun lakonono. Engkau metu-metu dewe. Nah seperti teman kita dulu usaha di pabrik. Akhirnya keluar usahanya. Tapi tetap tidak putus asa. Di balik itu ada hikmah yang besar. Ketenangan dan lain-lain. Tahu-tahu dipindah dewe karo Allah. Ya tidak minta itu. Tahu-tahu ada nyeles. Nyeles pakan ternak. Maaf yang bersangkutan. Nyeles pakan ternak rame. Tapi justru di balik nyeles apa? Kenal ambil orang-orang. Dan tahu-tahu ya seperti ini. Allah pindah dewe. Maksudnya gitu. Dan tidak merubah hatinya dan tidak merubah ibadahnya. Nah ini maksudnya itu, ini kutu pasrah bongkoan nang Gusti Allah. Nanti ada, lelek kula diuji elek, yuk nopo apa gak pindah. Lek elek dang pindah, itu jenis hijrah. Karena diperintah pindah, lek wis elek, perintah. Kalau maksiat diperintah untuk pindah nang kebaikan. Bukan berarti apa aku ridho ambek Allah. Itu namanya bunuh diri, tidak boleh. Kalau jelas jelek bertentangan dengan agama, ya harus pindah, pindah ngelakoni perintah kok itu ya. Jadi gimana? Falau arodaka. Jadi yang dimaksud tadi ini, ai ahabbaka wa kunta min ahlil iroda. Jadi itu disebut wastak malaka. Istiqmalan mahbuban indahu bi ayyi waffiqaka lil af'aliso lihati dan seterusnya ini. Jadi kalau Allah mengendaki Gusti Allah mencintai seseorang atau meridhoi kepada seseorang dalam keadaan bagaimanapun. Mbuh iku wancur, mbuh iku wis ana nisor nggih. Nek Gusti Allah niku menghendaki, mengasihi, meridhoi seseorang tetep uang iku kepepetoy apa selalu ingat kepada Allah iku lek diridhoi tondo nih kepepetoy apa tetep tidak lepas hatinya ini kehendak Allah niku tondo wong sing diridani atine gak metu teko pengaruh niku lek kula kan mboten to. Lek di kayak rezeki akeh, alhamdulillah Allah yang memberi. Ngoten nggih. Tapi suatu saat ancur ya apa? Dadak kula pancen lek wis temenan diuji apa? Alhamdulillah ilang, Gusti Allah gak kereken niku hadir. Bila perlu wis koyok gak ono Gusti Allah. Bila perlu benci dengan Tuhan. Siapa itu nafsu kita? Walaupun sholat tapi koyok benci. Hati lho roh gak bisa dibohongi. Nah orang kalau diridhoi oleh Allah, walaupun banjir, walaupun hartanya itu ludes, walaupun dirinya itu hancur, ini tetap orang diri dia itu dititipi kali Allah Subhanahu wa taala itu perasaan ibadah, tetap ibadah. Merasa bahwa ini Allah. Apapun yang saya lakukan ataupun apapun yang menimpa kula, atine gak lepas teko Gusti Allah. Kula jenengan wis kaya ngono apa? Ya belum hadirin hadirat. Lalu kalau panjang suatu saat kehilangan uang langsung emosinya metu apa kalau jenengan ya lupa kepada Allah apa sih tetap bahwa apapun itu milik Allah dan tidak boleh lepas. Sulit untuk dilakukan ini tanpa hidayah ora iso. Hidayah tanpa mujadah ya ora iso karena mujadah ku kuncine. Ya kebetulan konco-konco memakai mujadah ya sayyidi ya Rasulullah atau memakai sholawat waqidiyah. Betul sakit. Jadi pokok orang mendapat hidayah itu selalu fafiru ilallah mawon intine. Walaupun rugi gak pernah berubah nang Gusti Allah. Wong cinta sejati kok gak pernah berubah. Kula jenengan mencintai seseorang dikala orang itu kaya ya tetap cinta. Dikala orang itu miskin, dia tetap cinta. Itu namanya cinta sejati. Niki, jadi alamat cinta sejati, hubus sotik itu al-maut. Al-maut, jadi mati itu adalah minongko alamat sebagai hubus sotik cinta sejati. Jadi sampai mati, yang dimaksud mati itu tidak peduli. Apapun menimpa kamu, apapun keadaannya, cinta sejati tidak pernah berubah. Tegus di awang, ingatkan. Keadaan sekarang kaya, yo tetap Allah. Dikala kalau panjang sakit, yo tetap Allah. Sampai dibawa mati itu. Itu husnul khotimah. Ayo dikoreksi lanjutkan. Allah, Allah di hati. Rasul ya, bukan ucapan dong ya. Perasaan bahwa Allah di hati, itu senantiasa langgeng apa? Kok coro lampu, biar pet nih hadirin hadirat. Lale enak Allah abe, bareng gak enak Gusti Allah ditinggal, nafsu sing disembah, murang muring sing disembah, emosi yang dipuja, marah yang disembah, apa gitu, putus asa yang disembah. Orang yang mendapat hidayah orang mana nih betul hadirin. Jadi apapun al-maut mati itu alamat, alamat cinta sejati itu mati, apapun sampai dibawa mati. Walaupun sakaratul maut tetap mung Allah sing ono. Selain Allah kosong. Ala kullu syai'in ma khalaqallah batil. Ma khalaqallah batil. Jadi ingat segala sesuatu pokok jenengan iki lali karo Allah, sepi teko Allah. Ma khalaqallah. Jadi apa-apa sing sepi teko Allah, berarti tanpa Gusti Allah wis. Pokok kudu Gusti Allah. Itu batil palsu. Kalau cinta ya gitu. Ngubur dunia, cinta dunia, tapi Allah tidak ada di dalamnya. Batil, awas jadi musuh. Nah, dunia itu ya termasuk suami, istri, anak, dan pekerjaan. Menjenang cinta direwangi, lembur direwangi. Tapi kalau Allah tidak ada di dalamnya, batil itu. Sewangking cintai dengan pekerjaan, lali ibadah, dengar suara azan gak gelem sholat, dengar suara harus zikir gak gelem zikir, yang dicari ya kerjaan, saking cintai nang pekerjaan. Karena Allah tidak ada di situ, maka pekerjaan itu adalah batil. Pekerjaan, waktu yang ada di pekerjaan itu adalah kasaif pedang yang siap memenggal diri kita masing-masing. Hadirin yang saya muliakan, nggih monggo. Dalam pengajian ini kita koreksi sejauh-jauh. Kerja ya tetap harus dilakukan, tapi ya harus dibarengi dengan roh tadi. Yon jopo yon jeru gitu loh maksudnya. Jopo ini nyambut gawe, jeru ini ngawulo kan tentu maksudnya. Nah nyambut gawe ini bungkus, ibadai bungkus ini jenis syariat. Mulanya ada Ba'dul Qaul mengatakan, orang didawukan dalam kitab ini Ba'dul Qaul sebagai dari ulama mengatakan man tafaqquha wala tasawwafa faqad tafassaqo. Ini nomor 1. Sapa wong sing urip ana donya niki mung mempelajari ilmu fikih syariat itu. Wis sing penting salat, roe madhep gak direken, gak digoleki ilmune. Dia tuh hanya mencari ilmu lahirin. Sapa wiritan iki ganjarane akeh, mung ngono tok. Ndak penting no madhepe roh. Niku jenenge mantafaqoha wala tasawwafa. Dia hanya melulu ibadah lahir tok sing dibagusi. Bungkuse tok sing dibagusi. Wala tasawwafa gak gelem berseni jerune bab kebersihan roh. Krana kula njang roh yang mesti kandil. Ini Ba'dul Qaul mengatakan yen ana wong ngono tok penting tok mondok tok jenengan ya termasuk jenengan mungkin kita saya tapi gak kenal rasa kanggo ngresiki jero roh gak direken. Sing penting niku tok. sing ketok swarga tok, sing ketok ganjaran tok, sing ketok pahala tok, tapi roh gak dijak madhep, itu lho maksude. Ganjarane sapa iku? Swargane sapa iku? Swargane Gusti Allah. Lha lek swargane Gusti Allah, ganjarane Gusti Allah, pangapurane Gusti Allah, ridhone Allah, yo golek ana Allah, temukan Allah dulu. Lah menemukan Allah itu roh. Ngeten lho. Nek lahir golek Allah mlebu nang masjid. Tapi kalau roh madhep dielmoni makrifat billah niku roh. Dadak kula njenengan gak ngono. Iku lho niki hadirin. Mung api lahir tok bangga tok lali kanggo berseni roh untuk madhepi ati didhawuhkan oleh Ba'dul Qaul faqad tafassaqo, sungguh sungguh dia telah rusak agamanya, telah fasik ngerusak agamane mung bangsa kulit. Tolong sebarkan kepada keluarga kita. Nanti jangan-jangan kelonjenan kecelik buareng roh dicabut sak detik metu lap sak detik getun kelonjenan. Tiba ingin nih gelap, kemana saya akan lari? Mau cari Allah dia tidak kenal Tuhan, karena bersama jasad-jasad tidak memperbolehkan nafsu nyetop di stop supaya tidak kenal Tuhan. Ini nomor siji. Dawuh selanjutnya, waman tasawwafa wala tafaqquha. Dadak sing nomor loro, ana wong senengane madhep tok nang Allah. Sing penting iku aku madhep marang Gusti Allah titik. Sing penting ku rohku iku iso salat tanda iman, salat sing langgeng terus menerus. Sing penting iku. Yang penting saya melaksanakan aqimis sholat li dzikri. Aku sholat, sholate eling marang Allah. Akhirnya timbul perasaan, percuma kue sholat lek gak eling marang Gusti Allah. Sholat iku artini meneng, khusyuk niku artini meneng. Lulu panjang lali, sindarani meneng, menengi roh. Lahir tetep sholat melaksanakan perintah sunahi Rasul lali. Dadak kula panjang mantasawafa mungetrapno tasawuf tok, iki sing bahaya. Ngetrapno kaya apa carane berseni ati madhep nang Allah tok, tapi gak gelem bertafaqquh, tidak mau melaksanakan syariat wala tafaqquha, dan dia tidak mau bersyariat. Enten ta niku? Salat itu adalah aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat itu ingat kepadaku, kata Allah. Lu sholat itu eling. Masih aku meneng ini, ya sholat sebab aku eling. Lawakmu jungkar-jungkir laksanakan 5 waktu, lek gak eling percuma. Akhirnya timbul fatwa begitu. Wes gak perlu sholat 5 waktu. Sing penting aku ngetrapno ning madhepe ati marang Gusti Allah. Ngetrapna sholatan da iman. Awas. Orang itu disebut ingkarus sunnah, ngingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestine yo ngono ngene ndek jerone ati, lahir yo trapno fekih karena kula panjang umat Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lek ana wong kaya ngono dengan alasan sing penting aku salatan da iman. Lu salatan da iman ku salat sing yo opo sih? Lo bahas nih, sebab ini banyak di akhir zaman itu kejadian seperti ini sehingga menimpa anak-anak kita. Seperti meneng iling, masih meneng lo iling sopo. Wong iling Allah itu paling sulit lek oleh hidayah. Iya lek Gusti Allah koyok barang ngono kena dibayang no. Tapi saya mengosongkan pak, paling yo sik ngosong no koyok kulon jenan ki ngosong no mung pikiran itu belum kulon manja mengosongkan semuanya termasuk jiwa sik pikiran. Ngoten mawon kadang-kadang kulo jenengan ini kadang-kadang wis iso merasa iso madhep. Madhep itu dudu ngosongno pikiran. Siapapun mampu lek ngosongno pikiran lek dilatih. Nah ini ngosongkan perasaan. Perasaan yang banyak nafsu itu. Jadi selatan gak iman itu gak penggawane roh. Jadi roh sing madhep. Lho mestine dengan selatan gak iman roh madhep nang Allah itu imbas positifnya malah taat nang Gusti Allah. Mestine ngoten. Bareng jenengan wis iso ening iso selatan gak iman dadak krungu Allahu Akbar Allahu Akbar ati kerasa semua suara, semua makhluk, semua yang ada adalah Allah. Kalau ada dengar suara adzan berarti Allah memanggil aku. Mestine cepet salat mlebu masjid mempengaruhi jasad. Nah, kelanjutan kan boten. Belajar situ malah kan jangan gak sholat perasaan ini sampai. Jangan itu nafsu itu. Mulanya ilmu rohani ku onok sing ditangkap karo nafsu. Ilmu rohani onok sing ditangkap karo hati. Lek ilmu rohani ku ditangkap karo nafsu mesti tambah tunduk. Tambah rumongso nol. Sopan gak tau nyakiti wong liya. Omongnya menunjukkan suatu contoh ketawaduan. Dan mempengaruhi lahir, akhirnya hati tergerak lahir untuk ibadah, syukuri ibadah lahir untuk ngersani pun Allah. Ini kulit ditangkap karu hati. Hati-hati loh. Tapi lah ilmu-ilmu rohan ini ditangkap karu nafsu. Akhirnya ngelemok no aku nih, di jiru nih hati nih. Oleh gak aku kan sesat, ilmumu itu secetik. Menganggap orang lain kecil. Iblis dilaknat dia kaya ngoten niku hadirin. Mendingan enggak mendingan kalau panjat niku guru nang sapa lek ngoten niku. Hati-hati ya. Jadi ilmu iku ana sing ditangkap karo hati, ana sing ditangkap karo nafsu. Lek ditangkap karo nafsu tambah gak karu-karuan wis. Ah, gak usah sholat. Sing penting madhep. Madhep temenan, koreksi belum tentu. Belum tentu. Lu sing penting Gusti Allah. Belum tentu. Kalau ditampani nafsu, aku. Lambene muni Gusti Allah, jerone ati, aku. Jadi kalau panjane mbeling, masyaallah. Akune dikemuli karo kalimat-kalimat thayyibah. Dikemuli kali Allah, Allah. Tapi jerone lek dibuka aku, bukan Allah sing hakiki. Ini hadirin, ini itu hati-hati. Jadi ilmu rohani lek ditangkap karo ati, yo ati kudu resik dhisik. Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Ing kuntum la ta'lamun. Yang golek guru ini dhisik. Maaf ini banyak ilmiah yang saya berikan. Yang tidak tahu tapi ini kitabnya ini mengatakan begitu. Jadi kalau panjang ya aja. Jangan putus asa. Santai yang penting koreksi. Itu panjang yang penting koreksi. Ya, ilmu selama saya ngaji di sini ditangkap nafsu apa ora? Lalu ditangkap nafsu tambah ngaji, waduh gak ada ngaji kok yang ini. Akhirnya panjang rumong suapi, awas. Resi ono, mujadai terus, dimujadai, jangan putus asa. Alhamdulillah, setelah saya ngaji banyak perubahan. Api, perubahan positif, bagus. Tapi alhamdulillah, setelah saya ngaji banyak perubahan, bukaan. Nanti jangan-jangan nafsu bersembunyi di situ. Hati-hati. Kalau nafsu bersembunyi, tetap terkecam. Alhamdulillah, setelah saya ngaji, saya banyak berubah. Tapi hati ini merasa nol, itu benar. Karena ditangkap oleh hati. Tapi lihat ditangkap oleh nafsu, ya itu hanya kedok saja. Capile dok, bodokaru, garangan kemulan. Ya pengu kemulan, koyok kulon jenengan ini. Jadi garangan ditutupi ambil pengajian. Bang pengajian dibuka, tidak tahunya dia itu garangan. Jadi masih kotor seperti ini. Saya khususnya, aduh. Jadi selatan tak iman itu ya begitu. Mestinya selatan tak iman itu lek pancen temen itu mempengaruhi lahir. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Innama bu istuli utamima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Setelah 13 tahun dididik rohani ini, akhlaki sahabat sing kejam, kereng dan begitu keras berubah menjadi lemah lembut. Niki lek ditangkap oleh hati roh. Tapi kelonjan jangan coba-coba. Lalu wis tondo-tondo ini ilmu rohani lalu ditangkap karo nafsu. Orang tidak semakin dekat kepada Allah. Lam yasdat minallahi labudan. Tapi wong yang rumung so cedek. Aneh nih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyaumiddin. Jadi kalau jenang wis rumung so cedek. Kula njenengan wis rumangsa dekat dengan Allah. Hati-hati hadirin. Berarti ilmu-ilmu wirid-wirid mujadah kula njenengan iki gak ditangkap oleh roh, tapi ditangkap oleh nafsu. Karena nafsu kita ini adalah musuh yang paling berat, musuh sing paling lihe. Sampai Rasulullah mengatakan, "Aqda aduwika nafsuka lati baina jambaika." Ingatlah musuhmu, musuh yang paling kuat, yang paling gampang neraka no awakmu, memasukkan kamu ke dalam jurang neraka, bukan apa-apa, nafsumu sendiri, nafsu amarahmu, nafsu kewanmu, nafsu syaitonmu, bahkan nafsu ananiahmu, aku sing cukul ono jerone awakmu dhewe. Itulah musuh yang paling berat. Hadirin yang saya muliakan, musuh-musuh itu ora iso ilang, ora iso hancur kecuali dengan perasaan rendah. Bisyiddatidulli wal ingkisar wal iftikor. Musuh nafsu niku kalahe karo siji, nemen-nemeni rumangsa ino, rumangsa rendah, wal ingkisar, rumangsa akeh dosane, wal iftikor, terus butuh marang Gusti Allah, butuh syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku baru ilang nafsu aku sing ana jerone ati. Lek kula jenengan gak ditanduri perasaan iku, tidak akan hilang nafsu itu. Bahkan tambah ditirakati, tambah gemuk. Tambah dimujadai, tambah lemu. Ya di ibadah itu lungakno haji pisan, tambah nemen oleh nafsu. Tambah banggai, tambah nemen. Menene dilungoi kaji mana gak tambah hilang, malah tambah bangga mana nafsu itu. Luar biasa musuh itu yang ada di dalam hati kita. Di pondok no mulai teko pondok tambah nemen nafsu ini, karena dijadikan alat kali nafsu. Nafsu kalau wau kalahnya hanya dengan bisyiddatidulli wal ingkisari wal iftikor. Lu itu ke onok di jeruni pengamalan salawat wahidiyah. Kalimu alif salawat wahidiyah itu dibimbing no di akhir zaman ini. Ya alhamdulillah kalau jenengan nemu alat itu. Dengan nida ya sayyidi ya Rasulullah, kalau panjang dikenalkan dengan rohanin ya Rasul. Di saat nafsu manusia sudah merajalela, kalau jenengan masih dituduno dengan alat ya sayyidi ya Rasulullah, dengan merasa penuh dosa, akhirnya kalau panjang dibimbing langsung secara rohani kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, selain dengan bisyiddatidulli wal ingkisari wal iftikor, musuh sing ono jerone ati kalau wau itu hilang bila dicuci dengan air mata. Sebab ora ono nafsu iku lek digawe guyu iso menang, malah lemu. Tapi lek nafsu iku digawe nangis, Gusti, kula penuh dosa ya Allah. Nampaknya saya penyiar selawat wahidiyah, menyiarkan ilmu, tapi kula penuh dosa. Itu baru nafsu itu kalah, Pak. Hadirin wal hadirin. Tapi lek mboten ngoten, tambah lemu. Tambah lemu, walaupun di dalam wahidiyah sendiri nafsu ini tambah lemu mangke kadir-kadir. Nggih monggo lah alhamdulillah. Kula njenengan ngaji dijak untuk berbuat menyadari kesalahan kita walaupun 2 minggu sekali. Kula pelajaran belajar nangisi dosa ana ing gedung niki. Alhamdulillah. Di zaman manusia yang sudah tidak bisa menangisi dosa secara murni, kita dituntun oleh beliau mu'alif radhiyallahu anhu untuk menangis dosa. Walaupun kita masih belum bisa menangis, tidak apa-apa. Sebab saat-saat kulon jenengan dadak nangis, Idza marartum bi riyadil jannati. Ketika kamu melewati pertamanan surga, ditakoni karo sahabat, apa pertamanan surga itu? Rasul mengatakan khilaku zikr, yaiku golongane wong-wong sing eling marang Gusti Allah. Sing dimaksud eling nang Allah iku dadak roh lek kula panjenengan madhep nang Gusti Allah. Gusti kula madhep ten jenengan dosa kula kata. Akhirnya orang yang ada di khilqu zikr kula berlinangan air mata seperti halnya sahabat rikala kumpul karo Kanjeng Nabi. Air mata sahabat yang sangat keras di zaman jahiliyah pernah membunuh anaknya. Dipendem urip-urip bayi utawa bocah wadon. Saat itu baru menangis di hadapan Rasul karena saking gedine bimbingan Rasul ana ing jerone. Jari Gusti Allah, itulah pertamanan surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Mongko kowe ikutlah di sana, masuklah di sana. Ikutlah, sapa ngerti Gusti Allah nuruna rahmat. Dadak kula panjenengan sing kakan dosa, dadak kula panjenengan sing lali karo Gusti Allah, walaupun ora iso nangis pasti katut oleh rahmati Gusti Allah. Hadirin wal hadirat, luwih lho hadirin wal hadirat, nggih, posisi kula jenengan posisi sing di posisi sing madhep nang Allah apa sing lengah sing lali? Walaupun lali wis ngumpul wae, ngumpul saja di belakang, walaupun paling belakang, sing penting kumpul, sing penting kula panjenengan sama-sama bersama orang yang mengingat dosanya, yang sangat menangisi dosanya di zaman yang seperti ini. Ingat hadirin wal hadirat, tondo-tondo kiamat balak pasti teko kabeh. Tondo-tondo dunyo ate dikukut kali Gusti Allah, akan terjadi bencana-bencana. Ya mungkin bencana banjir ini masih awal. Ini jangan-jangan akan ada lebih besar di Indonesia banjir, yang mungkin korbannya banyak sekali. Belum meluapnya laut dan lain-lain. Dan ini ujian kali awal supaya eling kula njenengan. Tapi ki yo tetep bungkus niku, banjire bungkus, bencanae bungkus, menungso wis lali marang Gusti Allah. Sudah banyak yang kufur seperti kita, saya sendiri. Mendale banjiri rohani, tsunami ini rohani, gempa rohani, gimana kula njenengan? Iman akan dicopot. Banyak orang yang meninggal dunia dipencopot imane kali Gusti Allah. Nauzubillah min dalik. Wonten hadis kenapa? Karena kita sudah menjauhi ulama-ulama kita, khususnya ulama yang bisa menuntun rohani kula njenengan. Hadirin nggih, monggo kita akhiri saja. Di mujadah yang terakhir kita tutup, walaupun tadi ilmiah, kita jangan minta dirubah lewat dari keadaan yang sudah ditentukan menuju yang lain. Wis menengo dhewe kok lek wis dipun gerak no karo Allah berubah kok lah mlaku dhewe. Jangan minta ya Allah berubah, jangan. Jangan minta supaya jenengan iso madhep mawon teng Gusti Allah. Hadirin wal hadirat, ya maaf. Kita ingat di tengah-tengah masyarakat ini banyak yang kita perjuangkan, yang harus kita pikirkan, bukan kita untuk sendiri ya. Keluarga kita, bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, monggo kita perjuangkan, kita pikirkan. Selain itu tetangga-tetangga kita, umat masyarakat, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesadaran yang sebanyak-banyaknya sehingga umat masyarakat kembali sadar. Fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin ya. Yang dapat ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir ya, terutama juga kita hadiahkan kepada ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggalkan dunia, yang selama ini kita lupakan hadirin-hadirin, yang dulunya waktu hidupnya ibu bapak kita kita sangat dicintai, kemana saja pergi dicari. Sekarang beliau sudah ada di alam kubur, kita tidak pernah ingat sama sekali. Monggo kita doakan terutama pengamal-pengamal salawat akhir yang sudah meninggalkan dunia ini. Ya ini tadi kemarin ya keluarga besar kita, Bapak Sahril, Ibu Hermin, yang juga meninggal dunia, wafat. Ya kita doakan semoga beliau selamat sampai tujuan di akhirat nanti. Semoga beliau diterima oleh Allah, ketemu dengan Rasulullah SAW dan khususnya zaman. Walaupun kita yang ditinggalkan durung karuan loh Pak, Bu. Kula jenengan iki durung karuan, nek mati nggawa iman, hati-hati. Kula jenengan durung karuan besok mati disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih monggo sing hati-hati mawon nggih. Kita trap nol, kita merasa tidak ada apa-apanya. Hadirin wal hadirat. Kita doakan teman-teman kita, ingat. Kita buka lembaran baru, hadirin-hadirin. Tidak ada kebencian, hilangkan itu. Tidak ada hasud, hilangkan semua yang ada satu dengan yang lain sesama Islam. Tidak ada rasa iri hati. Tidak ada yang adanya rasa kasih sayang. Karena kita sama-sama Nur Muhammad, hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Belajar kali nol ya. Dalam pengajian yang lalu, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mati. Mayyitun, tadi innaka mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mati. Berarti mati. Jadi mati itu tidak ada. Itu nol namanya. Hadiri kalau madep nang Allah maca selawat, saya tidak ada. Maksudnya yang ada Allah. Gak usah rumongso iso. Gak ono, gak usah rumongso. Tinggalkan perasaan mampu. Tinggalkan perasaan apa-apa. Yang ada Allah titik. Itu innaka mayyitun. Wa innahum mayyitun. Semua yang ada. Semua ini tidak ada. Maksudnya adalah mati. Yang hidup hanya Allah. Monggo kita nol-nol. Sing gak iso nangis ya nol-nol. Sing tiparing nangis ya nol-nol. Karena semua itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan dahsyat yang kita gali dari rohani kita, hadirin. Lek iso ngono, itulah kekuatan doa. Doa silahul mukmin, itulah senjatanya orang mukmin. Doa yang seperti itu. Tapi lek dungo rumongso dungo, mung pinter dungo tok. Hanya pandai membaca doa, ahli pinter dungo, tapi tidak mampu berdoa. Ya salah hadirin. Yang dimaksud mampu pinter dungo ya apal tok, tapi jerone gak berdoa pada Allah gak iso nol. Orang berdoa itu yang nol itu tidak ada apa-apa, terserah. Terserah Allah hadirin. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahadu. Ya wajidu ya jawadu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Hadirin, mari kita lemesno, kita lemaskan tubuh kita, kita nolno, gak rumangsa apa-apa, tadi sing lemes, jangan tegang. Dari kepala turunkan ke hati, dari leher turunkan ke hati, sehingga tidak ada. Tadi leka ono panjang mojan ku kaya wong melas banget. Bodoh karo wong nyuwun niku lho. Ambek ngomongi melas, di hati itu melas, merasa nol, merasa tidak ada apa-apa. Insyaallah itu kekuatan doa. Ad-doa silahul mu'min, itu kekuatan. Lalu nak dungo gak dijiwai seperti itu. Iku bodoh karo mung pinter maca doa saja. Tapi bukan menjadi senjata yang manfaat. Moga dilatih hadir. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jaddi bahril wahda hatta lanara wa lanasma'a wa lanajida wala nukhissa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa sawu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadul abdu wa batu wa rabbini walaysali ya sayyidi siwaka faintaruta kuntu saksona lika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadul abdu wa batu wa rabbini walaisali ya sayyidi fa indaruta kutu saksonalika ya syafi al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati alanam wa aslahu wa ruha wa trikni fa kudulam tua bata wa rubini walaisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kutu saksonalika. Hadirin, dikala nyebut asmani Rasulullah dengan ya sayyidi ya Rasulullah panjenengan macak rohani ini rumangsa ino kaya wong ngemis ngenteni diwelasi. Jadi karo maca ya sayyidi ya Rasulullah panjen rasa nonik jeruati lesan ini hanya mengikuti, karena dikala dibacakan solawat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, rohani kita. Maka kulon jenengan monggo kita sambut kehadiran Rasulullah. Lalek Rasulullah hadir di tengah-tengah rohan ini umat, bukan apa, hanya akan ngedum syafaat. Sing nafsu ini berkobar akan disyafaati oleh Rasulullah. Sing dusone akeh akan disyafaati, dijaluk no ngapuro kali Gusti Allah Rasulullah yang hadir. Tapi lek kula panjenengan maca ya sayyidi ya Rasulullah, rohan ini tidak merasakan nggih suwe hadirin, nggih mboten ten napa-napa nggih dilatih nggih. Rumangsa gembul dosa, gendong dosa, rumangsa elek, rumangsa lek kula panjenengan ini tidak ada apa-apanya. Kita panggil, kita nida ya sayyidi ya Rasulullah karo melas nggih. Kaya wong ngemis butuh niku lho Pak. Tapi lek Rasulullah pasti memberi, karena memang tugasnya memberi syafaat. Mari kita tenangkan dulu, kita persiapkan istidor kehadiran Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Kulon jenengan karo matur ya Allah, iki di hadapan Rasulullah dibacakan selawat, aku kok akeh dosane, jangan takut, jangan susah, terus ndak apa-apa. Lalu kalau ditolak kali Kanjeng Nabi terus bukti Pak tetep nyeduk wae, walaupun karu merangkang merangkang no, mboten tega Rasulullah karu kula njenengan karu umat hadirin nggih. Lalu Rasulullah minggu teng kula, jangan takut ndak apa-apa. Beberapa tahun ya lalu ada pengamal matur, Pak kula niki mimpi kepanggi Kanjeng Nabi, bareng ketemu Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi minggu tengkulo ngoten niku. Akhire kula jawab, rohani sampean sampean perbaiki perasaan madhepi ati. Monggo hadirin lan hadirat disiapkan nggih. Sing rumangsa pantes ya panjenengan matur ya Rasulullah ngoten nggih. Sing rumangsa gak pantes kok ngrayahi dosane akeh salah ya wis sembuh ya apa ndeloser atau ngleset kaya wong ngemis niku mawon nggih Bu, Pak. Mumpung ana kesempatan, mumpung ana kesempatan, monggo kita panggil dengan hati yang paling dalam, yang paling lembut, dengan lemah lembut. Mari, mbuh kula njenengan iki cinta napa duduk gak ngerti kula njenengan. Lek akal kula muni cinta tapi kenyataan ini kula hadir. Monggo. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Nek mboten saged ngoten dilatih nggih saben dina di omah kali perasaan ngoten. Ambek ya Sayyidi ya dilatih nggih Pak, Bu. Mumpung durung Israil teko nggih, dilatih terus dilatih. Mumpung durung kula panjenengan iki getun sak lawas-lawase ini hadir. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal gawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal gawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya binadro musilatilil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, anak-anakku, adik-adikku, yang penting hatiku ciptakan rohani kita itu rohani yang merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sementara kita tidak bisa nelongso, tidak bisa nangis, tidak apa-apa. Suatu saat pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Memang di sini tempatnya wong elek-elek, tempatnya wong penuh dosa. Ya saya minta maaf kepada hadirin wal hadirat. Semoga pengertian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah. Wa min ghasatil zaman an-nadhr wal barakah wal karamah. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.